بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، jika kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, masyarakat kita, kita terkadang sedih melihat bagaimana generasi muda baya sia-sia hidupan mereka, pergi hilir mudik tanpa arah, ikut dengan rombongan yang tidak tahu arahnya, entah kemana mau dibawa mereka pun tidak mengerti. Mereka menghabiskan waktu-waktu yang produktif, waktu-waktu yang sebenarnya kalau kita lihat dalam kehidupan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang ikut menaklukkan musuh, yang ikut berjuang mulai dari umur baligh. Mereka sudah berjuang di waktu dia remaja dan pemuda, adalah waktu yang sangat produktif, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan, motivasi, hendaklah seorang pemuda itu hidup di tengah-tengah ibadah, hidup dalam kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan penuh mendalami ilmu agamanya sehingga dia berilmu di dalam kehidupannya. Tidakkah kita mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, imamun adil wa syabun نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tujuh golongan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imam adil, imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang besar, tumbuh besar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun, dan seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid. Hati seseorang tidak akan bergantung dengan masjid kecuali dia harus berilmu agama. Dia harus menuntut, dia harus menjalankan ibadah dengan baik, sehingga hatinya selalu mendekat, bergantung dengan masjid. Ketika azan sudah berkumandang, dia selalu teringat adalah masjid. Dia ingin solat berjamaah bukan di rumah solatnya, tetapi adalah di masjid. Warujulani tahaba fillah ijtama'a ala dhalika wa tafarqa alaihi. Dua orang yang saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan yang cantik, tapi dia mengatakan inni akhafullah. Dia tidak mau dengan ajakan itu. Dia mengatakan bahwasanya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang dia bersedekah dengan sedekah, dia tutup sedekahnya itu sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya, sedekah yang diberikan itu dia tidak pernah ucapkan kepada orang, dia tidak pernah sebut-sebut, karena itu adalah amalan yang harus ditutup. Yang terakhir adalah seorang yang ingat kepada Allah dalam kondisi sunyi, sepi, dia sendirian, lalu dia menangis, menangisi terhadap dosa-dosanya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. kita melihat ada orang sekarang ini melakukan training-training, nangis bersama, itu semuanya adalah mudah. Untuk menangis beramai-ramai, bisa. Tapi bisakah kita menangis sendirian? Malam hari, kita mengingat dosa kita, muhasabah diri sendiri, lalu menangis, mengucurkan air mata. Itulah adalah termasuk orang yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan lagi kecuali hanya ada naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah muttafaqun alaih, dikeluarkan Bukhari Muslim. Pemuda, jika Anda adalah pemuda, pergunakanlah waktu Anda, waktu pemuda Anda itu dalam kebaikan untuk akhirat Anda, untuk agama Anda. Belajarlah dengan baik. Pelajari agama ini dengan baik agar Anda bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Rasulullah memberikan jaminan Anda akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jika Anda seorang pemuda yang tumbuh besar di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu penting masa muda, maka hendaklah kita memenuhi masa muda kita itu dengan ilmu agama, sehingga kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika muda kita seperti itu, tentu akan umur semakin tua, maka kehidupan kita juga insyaallah akan tetap selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bermanfaat. Mudah-mudahan pemuda-pemuda Islam dimudahkan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali kepada agama mereka, agar mereka mempelajari agama mereka, agar mereka terjaga dari hal-hal yang menyia-nyiakan kehidupan mereka, kehidupan dalam narkoba, kehidupan dan yang lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang baik kepada kita semua. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.